Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa'ina asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di malam hari ini kita masih melanjutkan penjelasan yang diuraikan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullah alaih seputar masalah al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaannya dan kemuliaannya. Tayyib, kita masuk ke sisi yang setelahnya yang beliau uraikan di sini rahmatullah alaih. Anna syarfa ma fil insani mahallul ilmi minhu wa huwa qalbuhu wa sam'uhu wa basaruhu. Bahwasanya kemuliaan yang dimiliki oleh seorang manusia seputar tempat daripada al-ilm adalah hatinya dan pendengarannya serta penglihatannya. Naam. Hati, pendengaran dan penglihatan adalah organ manusia yang dengannya akan menyebabkan seorang manusia tersampaikan padanya al-ilm. Walamma kana al-qalbu huwa mahallul ilmi wa sam'i wa rasulahu alladhi yatihi bihi, dan hati sebagai tempatnya ilmu, pendengaran serta berfungsi sebagai utusan yang mendatangkan kepada seseorang berupa ilmu tersebut. Wal'aynu tali'atuhu, dan penglihatan seseorang adalah sebagai sesuatu yang tali'atuhu, yang mencermatinya, yang melihatnya. Nah, kana malikan ala sa'iril a'dha ya'muruha fata'tamiru li amrihi. Ia juga berfungsi sebagai sesuatu yang memiliki atau mengatur seluruh anggota-anggota badan. Ia memerintahkan semua anggota badan tersebut sehingga mengikuti perintahnya. Wa yasrifuha fatanqadu lahu ta'i'atun bima khussa bihi minal ilmi dunaha, dan akan memalingkan anggota-anggota badan tersebut sehingga akan ditaati oleh anggota badan terhadap apa-apa yang berhubungan dengan ilmu pada perkara-perkara yang selainnya. Falidzalika kana malikaha wal muta'a fiha hakadha al 'alim fi an-nas kal qalbi fil a'dha, sehingga jadilah hati itu memilikinya dan mentaatinya. Demikianlah keadaan seorang yang alim di tengah-tengah manusia seperti halnya hati di dalam memerintah dan berperan di dalam memerintahkan anggota-anggota badan yang lainnya. Nah, nanti beliau akan uraikan pada alinea setelahnya penjabaran maksud dari apa yang tadi disebutkan. Walamma kana salahul a'dha'i bi salahi malikiha wa muta'iha wa fasaduha bi fasadihi kanat hadhihi halan nas ma' ulama'ihim wa mulukihim. Tatkala anggota-anggota badan baiknya itu sesuai dengan baiknya pemiliknya dan apa yang ditaatinya, maka rusaknya anggota-anggota badan adalah seiring dengan rusaknya pemiliknya dan rusaknya sesuatu yang ditaatinya. Kanat hadhi halan nasi ma ulama'ihim wa mulukihim, dan seperti inilah keadaan manusia bersama alim ulama mereka dan raja-rajanya mereka. Artinya beliau di sini menyebutkan dan menggambarkan kepada kita bahwasanya kedudukan seorang yang alim itu sama seperti kedudukan hati di badan seorang manusia. Hati itu sangat berperan di dalam memerintahkan seluruh dari anggota-anggota tubuhnya. Bahkan baiknya amalan lahiriah seorang manusia adalah sesuai dengan baiknya hati, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad seorang manusia ada mudghah. Apabila baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Apabila buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Dan ketahuilah itu adalah hati. Naam. Dan kedudukan ulama serta umara itu seperti halnya kedudukan hati untuk anggota-anggota badan seseorang. Artinya alim ulama itulah yang berperan di dalam memberikan kebaikan untuk manusia. Alim ulama itulah yang mengingatkan manusia ke jalan yang benar, menegur mereka dari jalan-jalan yang membinasakannya. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Bila ulama demikian besar perannya di dalam memberikan kebaikan untuk manusia, maka di dalamnya berisikan keutamaan al-ilm. Karena ahli al-ilm ternyata demikian besar pengaruh kebaikan yang dihasilkan oleh mereka. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana diucapkan oleh sebagian salaf, sinfani idza salaha salaha sa'irun nas. Ada dua golongan yang apabila kedua golongan tersebut itu baik, maka akan baiklah seluruh manusia. Wa idza fasada fasada sa'irun nas, apabila jelek rusak, maka rusaklah seluruh manusia. Dua golongan tersebut adalah yang pertama al-ulama, dan yang kedua adalah al-umara, para pemimpin. Ulama-ulama yang baik akan memberikan kebaikan untuk masyarakatnya dengan kebaikan yang demikian luas. Ulama yang buruk, yang jelek juga demikian, ternyata akan berdampak kerusakan di tengah-tengah masyarakatnya dengan kerusakan yang demikian luas. Karena masyarakat yang dilihat oleh mereka adalah ulamanya. Mereka pandang apa yang dikatakan oleh ulama itulah yang benar. Mereka nilai apa yang diperbuat oleh ulama itulah yang baik. Nah, sehingga bila rusak seorang yang berilmu, maka akan rusak masyarakat-masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya ternyata peran al-ilm di dalam memberikan kebaikan hingga ke seluruh manusia yang tidak memiliki ilmu tersebut. Dan golongan yang kedua adalah mereka para umara, para penguasa. Penguasa yang baik akan memberikan kebaikan untuk seluruh wilayah serta masyarakat-masyarakat yang ada di bawah kekuasaannya. Karena itulah sebagian di antara salaf, Fudail bin Iyad rahmatullah alaih, beliau menyebutkan, law kana li da'watun mustajabah la ja'altuha li di sultan. Apabila saya memiliki doa yang mustajab, maka niscaya saya akan berikan doa tersebut untuk seorang pemimpin. Tidak beliau doakan dengan doa tersebut untuk dirinya, tidak beliau doakan doa tersebut untuk keluarganya, tapi yang beliau doakan adalah untuk penguasa. Untuk penguasa. Karena kalau semisal beliau doakan untuk dirinya sendiri, maka yang merasakan kebaikan hanya dirinya saja. Kalau beliau doakan untuk keluarganya, yang merasakan kebaikan hanya keluarganya saja. Namun kalau beliau doakan untuk penguasa, maka yang merasakan kebaikan seluruh masyarakat yang luas, kaum muslimin yang berada di bawah kekuasaannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wa qala Abdullah ibn al-Mubarak, berkata Abdullah ibn al-Mubarak rahmatullahi alaih, beliau menyebutkan, wa hal afsada dina illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Dan tidaklah yang memberikan kerusakan kepada agama ini melainkan yang pertama adalah para raja-raja. Naam. Ketika mereka menjadikan dengan kekuasaannya tersebut untuk menyakiti Islam dan kaum muslimin, maka kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka demikian besar. Wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Kemudian yang kedua adalah ulama-ulama dan ahli ibadah yang jelek. Para penguasa akan bisa memberikan kerusakan dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Para ahli ibadah, para alim ulama akan memberikan kerusakan dengan kerusakan yang juga hampir sama atau sama dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh penguasa, disebabkan karena karismanya, sosoknya. Dan mereka tertipu dengan sosok-sosok yang dilihat oleh dirinya. Ini asyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Walamma kana lisam'i wal basari min al-idraki ma la li ghairihima min al-a'dha. Kemudian beliau meneruskan penjelasan seputar anggota-anggota badan yang tadi beliau sebutkan. Yang pertama hati, yang kedua penglihatan, yang berikutnya adalah pendengaran. Walamma kana lisam'i wal basari min al-idrak, dan pada pendengaran dan penglihatan memiliki daya jangkau, ma laisa li ghairihima min al-a'dha, yang tidak dimiliki oleh selain dari keduanya dari anggota-anggota badan seseorang. Bisa menjangkau, bisa menyebabkan seorang itu faham dari semua anggota badannya adalah pendengaran dan penglihatan. Dia bisa mendengar sehingga nanti tersampaikan ke hatinya sehingga muncul ilmu dari apa yang dilihatnya. Dia bisa mendengar sehingga tersampaikan ke hatinya, maka muncul ilmu dari apa yang didengar oleh telinganya tersebut. Kana fi asyrafi juz'in minal insani wa huwa wajhuhu. Kana min afdali ma fil insani minal ajza'i wal a'dha'i wal manafi'. Keduanya menempati posisi yang paling mulia untuk seorang manusia. Wa huwa wajhu, dan itu ibaratnya adalah seperti wajahnya yang memimpinnya. Terkadang seseorang bisa bergerak dengan melihat sesuatu yang dipandang. Terkadang seorang muncul ketertarikan dengan mendengar sesuatu yang dirasa nyaman. Nah, sehingga itu adalah anggota badan yang paling mulia. Kana min afdali ma fil insani min al-ajza'i wal a'dha'i wal manafi'. Sehingga kedua anggota badan ini adalah anggota badan yang paling mulia dari seluruh anggota-anggota badan yang dimiliki oleh seseorang dan paling besar memberikan manfaat untuk seorang manusia. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, dikeluarkannya kita umat manusia dari rahim-rahim ibu-ibu kita dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui satu perkara pun, jahil, tidak punya ilmu dalam perkara apa saja, baik dalam perkara ilmu dunia, dalam perkara ilmu akhirat juga enggak paham, ya kan? Coba bayi yang baru lahir, kamu tunjuk ini angka berapa, enggak tahu dia, ya kan? Ini berapa ini? Cuman telongo begini, enggak tahu. Paling ketawa aja dia, ketawa. Nah, dikasih uang enggak mau. La ta'lamuna syai'a, dia enggak paham perkara apa saja yang dilihatnya, yang didengarnya enggak paham dia. Nah, namun subhanallah, dengan rahmat Allah, Allah berikan kepada manusia, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan, dan hati. Ketiga organ inilah yang menyebabkan seorang nanti selang berapa saat atau berapa tahun dengan tumbuh dan berkembangnya dirinya akan menjadi orang yang akil, akan menjadi seorang yang alim, yang berilmu. Dia bisa berakal, membedakan yang baik, yang buruk dengan adanya ketiga organ tersebut, hati, penglihatan, dan pendengaran. Dia bisa memiliki ilmu, baik perkara ilmu dunia, ilmu akhirat, agama, terlebih lagi dengan adanya ketiga anggota badan tersebut, pendengaran, penglihatan, dan hati. Tadi Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tempatnya ilmu adalah hati, yang menyampaikan kepada diri seseorang sehingga ilmu tersebut sampai ke hati dari semua anggota badan yang dimilikinya hanya dua saja, mata dan telinga. Nah, keduanya berperan dan memiliki manfaat dan memberikan manfaat yang demikian besar untuk manusia. Nah, واختلف الناس في الأفضل منهما, dan manusia itu berselisih mana yang lebih afdal di antara keduanya. Apakah yang lebih afdal itu mata atau yang lebih afdal itu telinga? Berselisih ternyata mereka para ulama, mana di antara kedua anggota badan ini yang paling afdal. Namun tidak ada khilaf bahwasanya keduanya itu memiliki kemuliaan. Faqala ta'ifatun, dan berkata sebagian kelompok, minhum abul ma'ali wa ghairuhu, di antara mereka abul ma'ali dan yang selainnya, as-sam'u afdalu, pendengaran itu lebih afdal. Nah, sebagian berpandangan pendengaran itu lebih afdal. Banyak kita jumpai para ulama kita yang dijuluki oleh mereka para ulama dengan julukan al-dharir, seorang yang buta, tidak bisa melihat. Namun subhanallah, Allah bukakan hatinya sehingga bisa menampung sekian banyak ilmu disebabkan karena pendengaran yang dimilikinya. Mendengar, nah, sehingga dia berilmu. Tidak usah cerita ulama yang jauh, yang dekat saja seperti Syekh Ibn Baz rahmatullah alaih. Dia seorang yang buta, ya kan? Sebelumnya beliau tidak buta di masa mudanya, namun Allah uji beliau di masa-masa tersebut mengalami kebutaan. Tapi kebutaan tersebut tidak menghalangi beliau untuk terus belajar dengan pendengarannya, sehingga jadilah Allah berikan kepada beliau ilmu dengan bahagian yang demikian besar. Rahmatullah alaih. Qalu, mereka yang berpandangan bahwasanya pendengaran itu lebih afdal mengatakan dan berdalil, li'anna bihi tunalu sa'adatu dunya wal akhirah, karena dengan pendengaran seseorang akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan pendengaran dia akan bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang enggak bisa melihat tapi bisa mendengar, banyak ya kan profesi-profesi pekerjaan yang dimilikinya. Nah, ada tukang pijit tunanetra yang nggak bisa mendengar, yang nggak bisa melihat, tapi subhanallah dia bisa melakukan profesi tersebut. Nah, fa innaha innama tahsulu bimutaba'atir rusuli, maka kebahagiaan dunia dan akhirat itu terhasilkan dengan semata-mata seseorang mengikuti para rasul-rasul Allah tabaraka wa ta'ala, wa qabuli risalatihim, dan menerima risalah-risalah mereka, wa bisam'i urifa dzalik, dan dengan pendengaran, dan hanya dengan pendengaran akan diketahui yang demikian. Cukup mendengar, dia akan faham risalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian dan demikian. Dengan pendengaran seseorang bisa faham bahwasanya salat adalah perkara yang wajib, puasa demikian, hukum-hukumnya demikian dan demikian. Nah, sehingga sebagian di antara mereka para ulama berpandangan pendengaran itu lebih afdal. Fa inna man la sam'a lahu la ya'lam ma ja'u bihi, karena seorang yang tidak memiliki pendengaran tidak akan mengetahui perkara apa yang dibawa oleh para rasul tersebut. Dia enggak tahu. Nah, perkara apa yang dibawa oleh para rasul? Antum mengajari orang yang enggak dengar, bawaan dari lahir demikian, sulit baca Iqra enggak bisa, ya kan? Kayak apa bisa baca? Nirukan saja enggak tahu dia. Kalau cukup melihat saja enggak tahu dia ini apa namanya. Nah, apalagi diajari tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, enggak dengar, enggak mengetahui. Sehingga sebagian di antara mereka berpandangan pendengaran itu sangat penting di dalam menyampaikan ilmu pada diri seseorang, dan itulah letak kebahagiaan dunia dan akhiratnya, sehingga pendengaran lebih afdal dibandingkan penglihatan. Wa aidan fa inna sam'a yudraku bihi ajallu syai'in wa afdaluhu wa huwa kalamullah ta'ala alladhi fadluhu 'ala al-kalam ka fadlillah 'ala khalqihi. Demikian pula dengan pendengaran, seseorang akan bisa menjangkau sesuatu yang paling mulia dan paling afdal. Sesuatu tersebut adalah kalamullah, ucapan-ucapan Allah Azza wa Jalla, Al-Qur'an. Yang keutamaan kalamullah tersebut, ucapan Allah tersebut yaitu Al-Qur'an, seperti keutamaan Allah dibandingkan seluruh makhluk-makhluknya. Dia bisa mendengar ucapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia bisa faham arti-artinya dengan adanya orang yang membisikkan ke telinganya. Ini artinya ini, ini artinya ini. Nah, ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Wa aidan, kalau orang tuli dari lahir, nasallallahu salamata minha, itu enggak bisa ngomong ya. Hah? Siapa yang tahu? Kalau orang tuli dari lahir, dia bisa ngomong enggak? Siapa yang tahu? Bisa ngomong enggak dia? Hah? Bisa ngomong enggak? Ngomongnya kayak apa? Enggak bisa. Orang tuli dari lahir. Ya. Orang bisa ngomong dengan dengar, ya kan? Dengan dengar. Dia dengar dia. Nah. Maka dari itu walaupun orang itu dia bisa dengar, walaupun orang itu dari berbagai macam daerah itu bisa ngomong sesuai dengan lisan daerahnya karena apa yang dia dengar, ya kan? Orang bahasa Arab, orang yang ada tinggal di daerah Arab bisa ngomong bahasa Arab karena yang dia dengar omongannya seperti itu. Nah, yang dia dengar omongannya seperti itu. Ada kisah seorang anak dibesarkan oleh serigala dari kecil. Nah, dipelihara oleh serigala. Ketika dijumpai oleh orang-orang yang menjumpainya dan dibawa ke rumah sakit, yang nampak dari ucapannya seperti serigala. Ringkik meraung-raungnya ya sama seperti serigala tersebut. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Setahu ana, seorang yang enggak bisa mendengar, dia enggak bisa ngomong. Dia enggak bisa ngomong. Nah. Iya enggak? Kemudian disebutkan di sini sebentar. Wa aidan fa innal uluma innama tunalu bitafahumi wat takhatub. Dan juga alasannya, yang namanya ilmu-ilmu itu didapatkan dengan memahami dan adanya saling komunikasi. Namanya ilmu didapatkan demikian. Memahami dan saling komunikasi. Ada guru yang menjelaskan, guru tersebut menyampaikan kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita. Dengan penyampaian guru itulah ilmu itu sampai ke kita. Nah, orang belajar lughah kalau tidak ada yang menerangkan, memberikan pemahaman kepada dirinya, enggak paham dia maksud dari kitab tersebut. La yahsulu dzalika illa bisam'i, semuanya tidak bisa didapatkan kecuali dengan mendengar. Kecuali dengan mendengar. Wa aidan fa inna madrakahu a'ammu min madrakil basar. Demikian pula jangkauan dari pendengaran itu lebih luas dibandingkan penglihatan. Fa innahu yudrikul kulliyat wal juz'iyat, asyahida wal ghaiba wal mawjuda wal ma'dum. Dengan pendengaran akan bisa menjangkau secara keseluruhan atau secara sebagian yang disaksikan atau yang tidak disaksikan, yang ada atau yang tidak ada. Antum tahu di Arab Saudi itu ada ini dan ada itu. Dengan apa tahunya antum? Dengan pendengaran, ya kan? Ada yang bisikkan, oh di sana ada ini, ada itu. Nah, ada binatang kayak gini loh, besar di luar negeri sana. Ada kejadian seperti ini loh, yang tidak disaksikan. Itu bisa diketahui dengan telinga dari khobar-khobar yang membisikkan kepada dirinya. Walaupun dia enggak punya penglihatan, sehingga jangkauannya lebih luas, lebih umum. Beda dengan seorang yang hanya memiliki penglihatan, enggak memiliki pendengaran, dia hanya mengetahui sesuatu yang di depannya. Sesuatu yang di depannya dia tahu dia. Nah, oh ini gini. Tapi sesuatu yang tidak terlihat, dia enggak tahu ada apa di balik tembok itu. Tapi orang yang enggak punya penglihatan, dengan dibisikkan oleh seorang, di depanmu ada si fulan, di belakang tembok sana ada si fulan, tahu dia yang terlihat, yang gak terlihat, jadi mengetahui, sehingga jangkauan dari pendengaran itu lebih luas dibandingkan penglihatan. Walau faradna syakhsaini ahadahuma yasma'u kalamar rasul wala yara syakhsahu wal akhar basirun yarahu wa la yasma' kalamahu li samamihi hal kana sawa. Kalau kita anggap ada dua orang, yang satunya bisa mendengarkan ucapan Rasul namun tidak melihat sosoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia buta namun bisa mendengar. Wal akhar basirun, orang yang lain dia bisa melihat, yarahu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yasma' kalamahu li samamihi, dia tidak bisa mendengar ucapan Rasul karena ketuliannya. Hal kana sawa, apakah dua orang ini sama? Sama enggak dua orang itu? Yang mendengar tapi enggak bisa lihat, tapi mendengar ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya bisa melihat namun tuli, bisa melihat Rasul. Nah, sekarang keduanya sama enggak? Tentu beda. Orang yang mendengar jauh lebih afdal dibandingkan yang mendengar. Dia bisa punya iman. Karena itulah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasul yang buta, dengan kebutaannya subhanallah Allah muliakan beliau radhiyallahu taala anhu, karena beliau masih memiliki pendengaran dan dengan pendengarannya beliau mempelajari ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan faqidul basar innama yafqadu idraka ba'dil umuril juz'iyyati al musyahadah. Demikian pula sisi yang lain, orang yang tidak memiliki penglihatan dia akan terluputkan untuk menjangkau sebagian perkara-perkara yang disaksikan, yang bisa terlihat. Wa yumkinuhu ma'rifatuha bisifati walau taqriban, dan memungkinkan bagi dirinya untuk mengetahuinya dengan adanya orang yang menyampaikan sifat-sifatnya demikian, walaupun kurang lebihnya. Nah, gajah itu binatangnya besar. Oh, dia tahu. Oh, besar ya. Kira-kira segini. Ngerti dia. Walaupun dia enggak punya mata, namun terbayangkan, oh seperti ini wujudnya. Seperti ini wujudnya. Kita saja seorang yang mendengar, dan melihat walhamdulillah ketika ada orang menyampaikan kepada kita sifat-sifat si fulan itu demikian dan demikian, bisa mengkhayalkan ya kan, oh berarti demikianlah gambarannya. Nah, wa amma faqidu sam'i afalladhi fatahu minal ilmi la yumkinu husuluhu bihasatil basari wala qariba. Adapun orang yang tidak bisa mendengar akan terluputkan dari dirinya berupa ilmu dan tidak mungkin untuk tersampaikan kepada dirinya ilmu tersebut walaupun kurang lebihnya dengan adanya bisikan-bisikan yang membisikannya karena dia enggak bisa mendengar, enggak bisa mendengar. Nah, yang diandalkan hanya penglihatannya. Kalau tanpa melihat dia enggak ngerti. Sehingga sesuatu yang dia ketahui hanya sesuatu yang dilihatnya. Wa aydan fa inna dhamma Allahu al-ka'lil kafirina bi'adami sam'i fil Qur'ani aktsaru min dhammihi lahum bi'adamil basar. Demikian pula celaan Allah untuk orang-orang kafir. Allah menyela mereka tidak mau mendengarkan Al-Qur'an itu lebih banyak dibandingkan celaan Allah untuk mereka yang tidak mau melihat ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Bal innama yadhumuhum bi'adamil basari taba'an li'adamil aqli was-sam'i. Bahkan Allah mencela mereka dengan tidak memiliki penglihatan sebagai tabi', sebagai pengikut, disebabkan karena mereka tidak memiliki akal dan tidak memiliki pendengaran. Tidak serta-merta dicela tidak punya penglihatan saja, tapi disebutkan karena ada perkara yang lain, faktor yang lain, yaitu mereka enggak punya akal, enggak punya pendengaran. Wa aydan fa innal ladzi yuriduhu sam'u 'alal qalbi minal 'ulumi la yalhaquhu fihi kalalun wala sa'amatun wala ta'bun min kathratihi wa 'idhamatihi. Demikian pula yang tersampaikan pada hati melalui pendengaran berupa ilmu itu tidak membutuhkan adanya kecapean, kelemahan, kemalasan min kathratihi wa 'idhamati, walaupun banyak ilmu yang didapatkan dan besarnya ilmu tersebut. Enggak butuh tenaga, ya kan? Enggak butuh tenaga, hanya sekedar dengar gini. Nah, enggak butuh capek. Walladzi yuriduhu al-basaru 'alaihi yalhaquhu fihi al-kalal wadh'af wa naqs. Adapun ilmu yang tersampaikan oleh mata, mata sebagai perantaranya mengalami capek. Kalau capek ini ngantuk, ngantuk berat untuk melihat, berat sekali. Terlalu lama melihat menyebabkan akhirnya mata tersebut lemah, butuh kacamata. Nah, butuh kacamata untuk apa namanya melihat dengan jelas. Kalau lama-lama melihat juga akan ya sakit matanya. Ini banyak kekurangan. Warubbama khasya sahibu ala dhihabihi, dan terkadang bahkan orang yang memiliki mata tersebut khawatir mata itu akan hilang darinya kalau dipaksa melek di waktu-waktu yang enggak boleh baginya untuk membuka matanya, harus istirahat. Nah, berbeda dengan pendengaran. Ini alasan yang berikutnya. Wa amma al-udhun fala tu'addi 'an al-qalbi shay'an albata. Ini sudah. Naam. Ini beberapa sisi-sisi yang tadi disebutkan. Wa qala Ta'ifah, dan berkata sekelompok ulama yang lain, minhum Ibnu Qutaibah, di antaranya Ibnu Qutaibah rahimatullah alaih, beliau berpandangan balil basaru afdhal, bahkan yang lebih afdhal itu mata bukan telinga. Fa inna a'la na'imi wa afdhalahu wa 'azamahu ladzatan huwa an-nadharu ila Allah fi daril akhirah. Karena kenikmatan yang paling tinggi, yang paling afdhal, yang paling besar terasa lezat oleh seorang muslim adalah kenikmatan yang berhubungan dengan mata, melihat ke Allah tabaraka wa ta'ala di negeri akhirat. Melihat Allah adalah kenikmatan yang paling tinggi, yang paling afdhal, menunjukkan mata lebih afdhal. Wa hadha innama yunalu bil basar, ini semuanya didapatkan dengan melihat. hadhi wahdaha kafiyatun fi tafdhilihi. Mereka berkata perkara ini saja sudah cukup untuk menerangkan mata lebih afdol. Nah, karena berhubungan dengan nikmat Allah yang paling besar, yaitu melihat wajah Allah tabaraka taala di hari kiamat. Qalu, mereka juga berpandangan, wa huwa muqaddimatul qalbi wa tali'atuhu wa ra'iduhu. Mata adalah sebagai perantara hati, sesuatu yang memeriksa, ataukah sebagai utusan hati adalah mata. Fa manzilatuhu aqrabu min manzilati sam'i, sehingga kedudukan mata itu lebih dekat ke hati dibandingkan kedudukan pendengaran. Walihaza katsiran ma yaqrinullahu bainahuma fi dzikri biqaulihi. Karena inilah Allah itu banyak menyebutkan dalam Al-Qur'an, menggandengkan antara hati dengan mata di beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ingatlah wahai ulil absar, al-i'tibar bil qalb wal basaru bil 'ain. Seorang bisa mengingat, bisa menelaah sesuatu, menimbang sesuatu itu dengan hati. Nah, al-absar bil 'ain. Adapun penglihatan itu didapatkan dengan hati, dengan mata. Sehingga digandengkan antara hati dengan mata. Wa nuqallibuhu wa nuqallibu afi'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Allah sebutkan keadaan orang-orang yang kafir, kami balik hati-hati mereka dan pendengaran-pendengaran mereka sebagaimana mereka belum beriman pada awal kali sebelumnya. Nah, digandengkan antara hati dan mata, menunjukkan mata itu paling dekat kedudukannya ke hati, sehingga itu lebih afdal. Fa'innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Demikian pula digandengkan mata dan hati pada ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46, maka sesungguhnya itu adalah bukan kebutaan mata tapi kebutaan hati yang ada di dalam dada. Digandengkan antara mata dengan hati. Dan ayat-ayat yang lain, maka dzabal fuadu ma ra'a ma zaqal basaru wa ma tagha. Ini semuanya berhubungan dengan hati dan mata. Demikian pula sisi yang berikutnya adalah wa hadza yadullu ala syiddatil wasli wal irtibat bainal qalbi wal basar. Ayat-ayat di atas menunjukkan antara mata dengan hati itu memiliki hubungan yang kuat. Wa li hadza yaqra'ul insan ma fi qalbil akhar min 'ainihi. Karena itulah seseorang itu bisa membaca hati orang lain dengan matanya, ya kan? Dengan matanya. Dia bisa tembus ke hatinya. Nah, kalau dia ngasih sesuatu sambil merenggut, oh ini tahu dia. Nah, ini hatinya lagi enggak beres. Kalau dia mengucapkan salam atau mungkin berpapasan muka namun dengan mimik yang kurang mengenakan, dia bisa tahu hatinya, bisa baca hatinya. Oh, ini hatinya sedang enggak suka sama dia. Nah, langsung nembus ke hati. Wa hadza katsirun fi kalamin nas. Ini adalah satu ungkapan yang banyak kita jumpai di ucapan-ucapan manusia, baik secara syairnya atau yang bukan syairnya. Nah, ini menunjukkan mata apa namanya? Mata lebih afdal. Mereka juga menyebutkan wa li hadza ya'taminuhul qalbu ma la ya'taminu sam'u alaih. Karena inilah hati itu akan merasa aman dengan sesuatu yang tidak dirasa aman oleh telinga. Bal idzar taba min jihati sam'i araba ma yatihi bihi 'alal basari li yuzakkihi am yaruddahu. Ketika hati itu mengalami keraguan-raguan disebabkan karena apa yang didengar oleh dirinya, maka hati tersebut akan berpaling. Ia berupaya untuk mendatangkan sesuatu yang bisa menepis keraguan-raguannya melalui matanya dengan melihat langsung apakah bisa mensucikannya ataukah menolaknya. Nah, membersihkan keraguan-raguannya ataukah belum dengan matanya. Si fulan sedang tertimpa musibah. Oh, enggak mungkin. Lawang saya dengar dia baru beli mobil. Nah, lawang saya dengar dia dapat uang sekepok gini gitu. Nah, baru telinga yang mendapatkan berita tersebut. Seseorang akan berupaya untuk menghilangkan, menepis keraguan-keraguan tersebut dengan mata, ya kan, dengan menyaksikan langsung, dilihat, oh ya betul, ternyata anaknya sakit, butuh biaya banyak. Dilihat, oh uang sekepok itu ternyata dicuri sama orang, rumahnya kebakar lagi, subhanallah. Nah, iya, dia sedang tertimpa musibah dengan mata. Nah, menyaksikan. Fal basaru hakimun alaih mu'tamanun alaih, sehingga mata itu adalah sesuatu yang menghukumi apa yang dirasa oleh hati berupa keraguan-keraguan dan memberikan rasa aman kepada hati, itu mata. Demikian pula mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mukhbaru kal muayyan." Enggak sama sesuatu yang diberitakan dengan yang dilihat. Kalau sekedar berita-berita saja, enggak sedahsyat orang yang menyaksikan langsung. Orang yang menyaksikan langsung. Laisal khabar kal muayyana. Khabar itu enggak sama seperti melihat langsung. Orang yang melihat langsung satu kecelakaan sehingga menyebabkan orang-orang mengalami sakaratul maut. Ada anggota badannya yang terputus dari badannya. Menyaksikan kengerian tersebut. Nah, langsung lama hilangnya. Berbeda hanya sekedar mendengar, oh si fulan menyaksikan kecelakaan. Orangnya begini. Dampaknya berbeda, ya kan? Imbasnya berbeda. Laisal khabar kal muayyana. Sehingga dengan hadis ini mereka mengatakan mata itu lebih afdal. Di antara dalil yang mereka sebutkan adalah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Nabi Musa alaihi salam ketika Allah azza wa jalla khabarkan bahwasanya kaumnya itu menyembah seekor anak unta atau anak sapi, ijilan. Maka ketika disampaikan khabar tersebut, Nabi Musa alaihi salam tidak semarah seperti menyaksikan langsung apa yang dilihat dari perbuatan kaumnya. Sehingga diceritakan dalam Al-Quran ketika Nabi Musa alaihi salam pulang, sebelumnya telah dapat khabar dari Allah azza wa jalla, kemudian pulang ke kaumnya menyaksikan langsung sesembahan tersebut, beliau marah. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, wa alqal alwah, tulisan-tulisan yang berisikan wahyu kitab Taurat yang Allah, yang Nabi Musa catat langsung dari Allah azza wa jalla, dilempar. Nah, dilempar saking marahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Penyebabnya adalah melihat langsung sehingga mata lebih afdal. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihi salam, khalilullah, disebutkan dalam Al-Quran meminta kepada Allah azza wa jalla untuk Allah perlihatkan seperti apa Allah menghidupkan seorang yang telah meninggal dunia. Nah, kemudian Allah perintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih burung, kemudian ditaruh di tempat yang jauh, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk memanggilnya. Maka niscaya burung tersebut akan datang. Seperti itulah Allah menghidupkan seorang yang meninggal. Lakin talaba afdalal manazil fi tuma'ninatil qalb. Permintaan tersebut bukan disebabkan karena Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam ragu akan kebenaran tersebut. Beliau ingin mendapatkan kedudukan yang lebih afdal, yaitu ketenangan hati karena menyaksikan langsung kekuasaan dan kebenaran kemaha kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka menyebutkan yakin itu memiliki dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, keyakinan yang disebabkan karena mendengar. Tingkatan yang kedua yang disebabkan karena melihat. Dan tingkatan keyakinan yang disebabkan karena faktor melihat itu lebih kuat, lebih tinggi, yang dikenal dan dinamai dengan istilah ainul yakin. Dan itu adalah tingkatan yang paling utama dan paling sempurna. kita mendengarkan ada al-jannah, ada an-nar, kita yakin, berarti sampai ke tingkatan keyakinan karena faktor mendengar. Namun ketika kita melihat langsung surga tersebut, sudah ainul yakin, sudah sampai ke tingkatan yang paling afdal, paling sempurna, karena menyaksikan sesuatu yang kita yakini sebelumnya. Inilah diantara sisi-sisi yang menyebutkan bahwasanya mata lebih afdal dibandingkan mendengar. Mana diantara kedua pendapat yang rajih, nanti insya Allah kita akan baca pada pertemuan setelahnya pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaih seputar kedua khilaf tersebut. Kita cukupkan sampai di sini. Wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu hafizakumullah taala.